Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah di hari ini tanggal 4 Rabiul Tsani, hari Kamis, kita bisa melanjutkan kajian kita terhadap kitab Ushulus Sunnah karya al-imam Imamus Sunnah Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana di hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ketiga insyaallah taala, yaitu pada ucapan beliau rahimahullah, naam usul sunnati indana atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Nah, setelah beliau menyebutkan mukaddimah, yaitu ucapan beliau usulus sunnati indana, dan ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kedua pada pekan yang lalu insyaallah, pondasi-pondasi atau prinsip-prinsip kami yaitu ahlus sunnati wal jamaah adalah antara lain, maka yang pertama yang beliau sebutkan adalah atamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Ini prinsip yang pertama, prinsip yang paling penting. Makanya diletakkan oleh al-musannif, oleh al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pada urutan yang pertama, yaitu atamassuk, berpegang teguh, bima kana alaihi ashabu rasulillah, terhadap apa yang ada pada sahabat rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ibadah, perkara akidah, perkara manhaj, nam tata cara berdakwah, muamalah, dan seterusnya. Nah, kita berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka, menjadikan mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah, sebagai contoh dan juga teladan dalam segala hal, dalam keimanan, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam pokok-pokok agama ini. Kita jadikan apa yang dipegang teguh oleh para sahabat Nabi sebagai pegangan kita juga. Ikhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, sebelum kita menjelaskan prinsip yang pertama ini, perlu untuk kita jelaskan makna sahabat. Nah, sahabat Rasulullah. Apa itu makna sahabat? Sahabah. Nah, sahabah adalah man laqiya Rasulullah. Dalam penjelasan yang lain disebutkan man ra'a Rasulullah. Barang siapa yang bertemu atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman terhadap Rasulullah, beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, masuk ke dalam Islam. Naam. Wa mata 'ala dzalik. Kemudian orang tadi meninggal di atas nam keimanan. Ini definisi sahabat. Apa itu sahabat? Coba ditulis makna dari sahabah. As-sahabatu man laqiya Rasulullah. Naam, atau man ra'a Rasulullah. Orang yang bertemu, berjumpa, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi, beriman terhadap Rasulullah, ajaran yang dibawa oleh beliau yaitu Islam. Naam, wa mata 'ala dzalik, mata 'alal iman, dia mati meninggal dunia di atas keimanan. Ditambahkan oleh para ulama yang lain, walau takhallalat min hurriddah, sekalipun dalam perjalanan kehidupannya pernah murtad, keluar dari Islam, kemudian masuk kembali kepada Islam dan wafat di atas keislaman, keimanan. Jadi yang dikatakan sahabat Rasulullah itu memiliki tiga persyaratan. Yang pertama al-liqa wa ru'yah. Yang pertama adalah bertemu dengan Rasulullah atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menguatkan pendapat ru'yah, yaitu yang melihat Rasulullah. Tidak harus bertemu, tapi melihat Rasulullah. Nah, ini berlaku pada para sahabat yang hadir dalam Hajjatul Wada', yang posisinya di paling belakang, yang mereka tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, tapi hanya sekedar ru'yah, hanya sekedar melihat dari kejauhan. Nah, ini syarat yang pertama. Ar-ru'yah wal-liqa, bertemu dengan Rasulullah dan atau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-iman. Yang kedua, beriman terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berislam. Kemudian yang ketiga, na'am mata 'alal iman. Meninggal dunia di atas keimanan. Ini tiga syarat seseorang dinyatakan sebagai na'am sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia tidak beriman dengannya, maka tidak dikatakan sebagai sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Quraisy, bahkan paman beliau sendiri Abu Talib. Nah, sekalipun mereka melihat, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh beliau, maka mereka tidak dikatakan sebagai sahabat. Nah, kenapa? Karena syarat yang kedua tidak ada, yaitu iman. Sekalipun mereka melihat, berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena mereka tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka tidak masuk dalam kategori sahabat. Ada juga orang yang beriman terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berislam, kokoh dalam keimanannya. Nah, meninggal di atas keimanan. Tetapi dia tidak berjumpa, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka belum dikatakan sebagai sahabat. Ada yang melihat Rasulullah, beriman dengannya, beriman dengan ajaran yang beliau bawa, tetapi dalam perjalanannya, dalam perjalanan kehidupannya, Allah takdirkan dia keluar dari Islam, murtad, meninggalkan agama yang benar ini, menjadi kafir kembali. Maka ini bukan disebut dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip yang pertama adalah at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulillah. Berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah. Nah, keimanan, ibadah, muamalah, prinsip-prinsip agama yang diajar oleh para sahabat, yang dipegang teguh oleh mereka, kita jadikan sebagai pegangan juga. Tafsir mereka terhadap Al-Quran, terhadap ayat, tafsir mereka terhadap hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jadikan sebagai sumber rujukan. Kenapa demikian? Karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah pilih untuk menemani Rasulullah di dalam berdakwah, mendakwakan tauhid, menemani beliau dalam berjihad fisabilillah, menjadi perantara tersampaikannya Islam dari utusan Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang pilihan yang mendapatkan rekomendasi, pujian, tazkiyah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang paling mengerti ilmu agama Islam ini adalah para sahabat. Orang yang paling mengerti tafsir terhadap suatu ayat, ya para sahabat. Maka prinsip berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulullah ini merupakan prinsip yang paling mendasar, yang akan membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita dalam beragama Islam ini. Berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah SAW dan menjadikan mereka sebagai qudwah, menjadikan mereka sebagai teladan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu, kalau seandainya mereka mau beriman, bimitsli ma amantum bihi, dengan keimanan yang ada pada kalian, jika seandainya mereka, jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan keimanan para sahabat sebagai tolak ukur benarnya keimanan umat ini. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka beriman sebagaimana imannya kalian, faqad ihtadaw, sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Mereka mendapatkan petunjuk. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan para sahabat, ibadah mereka, prinsip beragama mereka sebagai tolak ukur hidayahnya seorang hamba. Wa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Sebaliknya, kalau seandainya mereka berpaling dari imannya para sahabat, dari ibadahnya para sahabat, dari muamalahnya para sahabat, dari tafsirnya para sahabat dan seterusnya, nah, fa innahum fi syiqaq, sesungguhnya mereka, orang-orang yang berpaling tadi, fi syiqaq, dalam kesengsaraan. Ikhwati fillah rahimakumullahu taala, Allah jadikan keteladanan terhadap sahabat Nabi dalam hal iman, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam berbagai prinsip kehidupan beragama ini sebagai tolak ukur hidayahnya seorang hamba. Sebaliknya, ketika seseorang menjauh, berpaling, menyimpang dari ajaran para sahabat, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sengsara. Oleh karena itu, nam atamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam merupakan jalan keselamatan. Nah, jalan agar seseorang mendapatkan kebahagiaan, cara untuk seseorang mendapatkan hidayah dan petunjuk adalah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwal asl, ini merupakan salah satu prinsip pondasi ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkannya pada 6 prinsip-prinsip sunnah. Usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Nah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan prinsip penting ini sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israila iftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah wa inna ummati sataftariku ala thintaini wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidatan wahiyal jama'ah. Ini salah satu riwayat yang menggambarkan bagaimana Bani Israel, orang-orang sebelum kita, al-Yahud wa Nasara, mereka berpecah belah ke dalam golongan-golongan yang banyak. Nah, sebutkan ke dalam 71 golongan. Kemudian beliau melanjutkan, Rasul melanjutkan, wa inna ummati sataftariku ala thintaini wa sab'ina firqah. Adapun umat ini, yaitu umat Islam, umat Muhammad, sataftariku, akan berpecah belah juga. Akan terpecah ke 72 golongan. Nah, kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk ke dalam an-nar, nam kecuali satu golongan, wahiyal jamaah, yaitu yang selamat tadi adalah al jamaah. Nah, dalam riwayat disebutkan, naman kana mislu ma ana alaihi al yaum wa ashabi. Man kana mithla ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Itulah makna al-jama'ah. Nah, yaitu orang-orang yang semisal, nah, apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Yaitu maksudnya apa? Berpegang teguh dengan prinsip yang aku dan para sahabatku berpegang teguh dengannya. Nah, ini dalil untuk prinsip yang pertama. Berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka-mereka sebagai qudwah, sebagai teladan di dalam beribadah, dalam beragama, dalam berakidah, dalam beriman, dalam bermuamalah, dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian diistilahkan dengan al-jama'ah, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan an-najah, yang akan mendapatkan keselamatan, yang diistilahkan dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang akan selamat. Nah, yang juga akan disebut dengan at-ta'ifa al-mansurah, kelompok yang akan ditolong. Naam, oleh naam Allah Subhanahu wa taala. Naam, sahabat Nabi merupakan generasi terbaik di dalam umat ini. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat. Naam, orang-orang yang berada di zaman Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul katakan sebagai apa? Khairun nas, manusia yang terbaik. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yaitu murid-muridnya sahabat, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, yaitu generasi atba'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in. Al-Qurun Al-Mufaddalah Thalathah, generasi yang mulia, yang tiga. Nah, generasi sahabat menjadi generasi yang terbaik, disusul oleh generasi tabi'in, murid-muridnya sahabat, disusul oleh generasi yang ketiga, yaitu generasi atba'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in. Nah, prinsip sunnah, prinsip seorang muslim, seorang sunni salafi, hendaknya dia menjadikan naam para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum sebagai teladan di dalam beragama, sebagai teladan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Naam, sehingga selamatlah seorang hamba dari penyimpangan. Ikhwati fillah rahimakumullahu taala, ini prinsip yang pertama, naam, yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, naam, di dalam kitab Ushulussunnah, yaitu berpegang teguh dengan prinsip, naam, ajaran, akidah yang dipegang teguh oleh para sahabat Nabi, naam, dan menjadikan mereka sebagai qudwah, sebagai teladan. Naam, ini yang harus kita jadikan sebagai prinsip dalam kita beragama. Makanya ketika kita mendapati sebuah tata cara dalam beribadah misalnya, maka pertama kali kita tanyakan, apakah ini dicontohkan oleh Rasulullah? Apakah ini dikerjakan oleh para sahabat atau tidak? Jika ternyata didapati ada pada Rasulullah, ada pada sahabat Nabi, maka hendaknya kita pun menjadikannya sebagai prinsip di dalam beragama. Nah, ini yang kemudian diistilahkan dengan apa? Naam, al-intisab, menisbatkan diri kepada as-salaf, menisbatkan diri kepada generasi terdahulu. Naam, wa ala ra'sihim as-sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum, dan tokoh yang terdepan di antara mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Naam, ini yang diistilahkan dengan al-jamaah, yang diistilahkan dengan al-jamaah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Naam, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah, sesungguhnya bani Israel terpecah, naam, bergolong-golongan ke dalam 71 golongan. Wa inna ummati, dan umatku, sataftariku ala itsnaini aw tsintaini wa 70 firqah, umatku ini akan terpecah juga ke dalam 72 golongan. Naam kulluha finnar illa wahidah wahiyal jamaah. Naam, semuanya akan masuk ke dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Para sahabat, orang-orang yang cerdas, ketika mendapatkan atau mendengarkan hadis ini, mereka bertanya. Naam. Qalu man ya Rasulullah? Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Naam, al-jamaah itu siapa? Naam. Siapakah al-jamaah yang akan mendapatkan keselamatan dari an-nar? Naam, dijawab apa? Naam, man kana mithlu ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas prinsipku hari ini dan prinsipnya para sahabat. Nah, ini yang disebut dengan al-jamaah. Jadi sekarang kita akan mempelajari. Nah, mendengarkan penjelasan para ulama apa itu makna al-jamaah. Apa itu makna al-jamaah? Nah, tidak sedikit dari orang-orang yang mengaku dia berada di atas al-jamaah. Nah, tetapi perlu untuk kita ketahui makna jamaah yang benar itu apa. Nah, sebagian mengatakan al-jamaah itu adalah seseorang yang harus berbaiat pada imam tertentu. Nah, kalau tidak berbaiat dengan imam tertentu, imam yang satu, maka dia telah keluar dari al-jamaah dan mata mitatal jahiliyah. Dia akan mati dalam kondisi, dalam keadaan jahiliyah. Nah, dan ini tentunya tafsir atau penjelasan atau pendefinisian yang tidak tepat. Nah, seseorang yang berbaiat kepada imam yang satu, dan ini lebih condong kepada kelompok-kelompok yang mereka berafiliasi kepada Islam jamaah. Nah, yang bermanhaj atau bermadhab khawarij, orang-orang yang mengafirkan pemerintah kaum muslimin. Nah, dan makna yang benar dari al-jamaah adalah Ahlu sunnati wal jamaah. Mereka disebut dengan Naam as-sawadul a'zam. Disebut juga dengan apa? As-sawadul a'zam. Nah, kalau kita mendengar as-sawadul a'zam, itu maknanya adalah ahlu sunnati wal jamaah, para sahabat Nabi. Nah, ada juga yang menafsirkan al-jamaah adalah ahlul ilmi wal athari wal hadith. Orang-orang yang serius, sungguh-sungguh dalam memperhatikan, mempelajari nam ilmu al-hadith. Nah, disebut dengan ahlul ilm, ahlu sunnah, ahlul athar, ahlul hadith. Orang-orang yang serius, sungguh-sungguh di dalam memahami, mempelajari ilmu, mencatatnya. Nah, dikatakan ahlu sunnah karena dia serius, sungguh-sungguh dalam mempelajari as-sunnah. Dikatakan pula sebagai ahlul athar. Nah, wa ahlul hadith, karena mereka adalah orang-orang yang serius, sungguh-sungguh di dalam mencari, mempelajari al-athar, hadith-hadith yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini merupakan definisi lain dari al-jamaah. Sebagaimana ini yang sering disebutkan oleh para ulama, termasuk al-imamu Ahmad rahimahullah ta'ala sendiri, di mana beliau mengatakan, Nam illam yakunu ahlal hadith fala adri manhum. Terkait dengan al-jamaah yang disebut dalam hadis yang tadi dibacakan, yaitu golongan yang akan selamat dari an-nar. Naam, al-imamu Ahmad mengomentari apa? Illam yakunu ahlul hadith, kalau seandainya mereka itu bukan ahlul hadith, orang yang serius mempelajari hadith, orang yang berupaya untuk mengamalkan hadith, mendakwakan hadith, fala adri manhum. Saya tidak tahu lagi siapa mereka yang akan selamat tadi. Naam, ini yang disebutkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Yazid ibn Harun, dan ahlul ilm yang lainnya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullahu ta'ala, ini naam al-jamaah. Al-jamaah juga bermakna ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, al-jamaah adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dinisbatkan pendapat ini kepada Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan makna al-jamaah, yaitu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semua definisi tentang al-jamaah tadi, as-sawadul a'zam, naam, ahlu sunnah, ahlul hadith, ahlul athar, ahlul ilm, Naam, kemudian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bermakna sama, yaitu orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh di dalam meneladani enam para sahabat Nabi. Orang-orang yang serius di dalam meneladani apa yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nah, dari sini, dari prinsip yang pertama, yaitu atamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa diambil faedah tentang nam wajibnya kita menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Wajibnya seorang hamba, seorang muslim untuk menisbatkan diri kepada manhaj as-salaf. As-salaf yaitu orang-orang yang terdahulu. Nam, orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang telah meninggal dunia. Nah, Rasulullah, para sahabat, dan para ulama yang meneladani mereka dengan baik. Itu diistilahkan dengan as-salaf, as-salafus salih. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan innal jama'at as-salafiyah hiya allati 'alal haqq. Sesungguhnya al-jama'ah as-salafiyah, jama'ah salafi, hiyallati alal haq, adalah kelompok yang berada di atas al-haq. Wa hiyallati yajibu al-intima'u wal-amalu wal-intisabu ilaiha, yaitu jamaah atau kelompok yang kita wajib untuk menisbatkan diri, beramal nam dengannya. Nah, kenapa? Karena itulah nam Islam yang sesungguhnya, Islam yang sebenarnya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kemudian yang diajarkan oleh para sahabat, diajarkan kepada para sahabat, kemudian disampaikan kepada umat ini. Nah, para sahabat. Nah. Baik. Ikhwati fillah rahimakumullah taala. As-salafus salih, nah, itu mencakup tiga generasi yang mulia yang tadi disebutkan dalam hadis, khairun nasi qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Syekh Nam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan as-salafus salih yashmalul qurun ats-tsalatsah alladzina syahida lahumur rasul sallallahu alaihi wasallam bil khairiyah fil haditsil muttafaq ala sihhatihi. Wa salafus salih mencakup tiga generasi yang dipersaksikan oleh Rasulullah dengan kebaikan sebagaimana dalam hadis yang disepakati kesahihannya. Walilladzi wasala mablagha tawatur, hadis yang sampai pada derajat mutawatir karena banyaknya enam jalan riwayat yang menyeriwayatkan hadis tersebut, yaitu sabda beliau khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian enam generasi setelah mereka. Generasiku adalah generasi para sahabat. Nah, setelah mereka adalah tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Nah, setelah mereka adalah atba'ut tabi'in. Falqurunu thalatha al-mashhud lahum bil khairiyah humul maqsudun bis salafis salih. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, generasi yang tiga yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan tadi merupakan nam as-salafus salih. Sehingga ketika kita beragama hendaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam sesuai dengan pemahaman naam para sahabat Nabi. Naam sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi. Naam, ikhwati fillah rahimakumullahu taala, sehingga kalau kita naam memahami Al-Qur'an atau hadis, maka naam hendaknya kita kembalikan kepada pemahaman para Nabi, tafsirnya para sahabat, afan. Tafsirnya para sahabat, mereka lah orang yang menyaksikan naam turunnya ayat. Naam, asbabun nuzul dari sebuah ayat, yang paling faham, yang paling mengetahui adalah para sahabat Nabi. Tentang hadis, naam asbabul wurudnya, sebab kejadian hadis tersebut itu apa? Itu yang mengetahui adalah para naam sahabat, mereka yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdakwah bersama beliau, berjihad bersama beliau. Naam, menyaksikan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadahnya, dalam salatnya, dalam wudunya, dalam umrahnya, dalam manasiknya. Itu semuanya enam disaksikan oleh para sahabat Nabi. Makanya ketika seorang ingin beragama secara benar, hendaknya dia nah meneladani nah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang pertama kali tadi kita jelaskan. Nah, wajibnya kita meneladani para sahabat sebagai teladan, sebagai qudwah di dalam beragama. Nah, hidayah seorang hamba diukur pada keteladanannya terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian faedah berikutnya. Naam. Sebetulnya Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, nah beliau mengatakan annal ibrata fil intisab laisat at-tasmiyah faqat. Yang dijadikan tolak ukur bukan hanya sekedar seorang mengaku sebagai salaf. Naam, tasmiyah bukan sekedar penamaan saja, dia mengaku saya salafi. Kemudian dianggap cukup, tidak. Naam. Wa innama bil iqtida zahiran wa batinan. Yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah bagaimana dia itu meneladani nam secara zahir, secara lahiriah maupun secara batin terhadap apa yang ada pada salaf nam hadil ummah, salafus saleh. Nah, ini yang harus dijadikan sebagai tolak ukur. Jadi jangan sampai seorang hanya mengaku sebagai salafi tapi amaliyahnya nah menyelisih apa yang datang dari salaf. Nah, jangan sampai dia mengaku sebagai seorang salafi tapi tata cara ibadahnya tidak seperti tata cara ibadah Rasulullah. Jangan sampai seorang dia mengaku sebagai salafi tetapi dia masih membicarakan kejelekan pemerintah di muka umum. Nah, jangan sampai dia mengaku sebagai seorang salafi tetapi muamalahnya adalah muamalah ribawi. Jangan sampai dia mengaku sebagai seorang salafi tetapi nam terjun dalam demokrasi atau politik dan seterusnya. Seorang yang mengaku sebagai salafi belum cukup, dia harus buktikan dengan amal, buktikan dengan apa? Dengan amaliyah, perbuatan, ibadah dan seterusnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, ini prinsip yang pertama. Ushul sunnah yang pertama prinsipnya apa? At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, dan menjadikan mereka para sahabat sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai nam contoh dalam semua kehidupan beragamanya. Demikian yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini. Nah, semoga apa yang kita ambil walaupun singkat bermanfaat untuk kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, nah pertolongannya kepada kita semuanya untuk bisa meneladani apa yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan mereka sebagai qudwah. Dan semua itu hanya bisa diketahui dengan thalabul ilmi, hanya bisa didapatkan dengan seseorang menuntut ilmu agama. Maka hendaknya kita serius sungguh-sungguh di dalam mempelajari agama Islam ini. Nam ilahuna wallahu alam bisawab. Namu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.